perpisahan kecil. Nah, perpisahan kecil ikhwanifiddin rahimakumullah, sehingga bisa dan layak bagi suami sebelumnya untuk kembali, agar segera kembali, nah barakallahu, tapi dengan pernikahan yang baru. Nah barakallahu, dengan pernikahan yang baru. Ya, yeah. Akad baru, mahar baru. Nah barakallahu fikum. Ikhwanifiddin rahimakumullah. Lah itu dianggap satu, baru cerai sah satu. Nah barakallahu. Ikhwanifiddin rahimakumullah. Meskipun diucapkan berulang-ulang anti tolik sampai seminggu 10 misalnya, jatuh satu. Ya. Yeah. Ini kalau rojih, nah barakallahu, dan ini yang ada pada di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Yeah. Dan pada zamannya Abu Bakar pun demikian, dan 2 tahun yeah, dari pemerintahnya Umar radhiyallahu anhu berlangsung seperti itu. Sampai nah barakallahu 4 mendapati banyak di antara nah manusia yang bermuda-muda dalam masalah cerai. Zajran lahum, sebagai bentuk memberikan amarakulah efek jera kepada mereka supaya enggak mudah-mudahan dalam paben cerai. Amarakulah fikum, ketika mereka mengucapkan anti tolik 3 kali, dihitung 3. Amarakulah fikum, murajih yang tentang makumah, yeah. Bahasanya berapapun lafadznya, amarakulah fikum, yeah. Ya kuali bikin rahmakumah, ketika itu diucapkan dalam satu waktu, satu-satu. Ya, yeah. Sampai kemudian di selain dengan rujuk, namorakulah, entah rujuk di masa idah atau rujuk setelah masa idah, namorakulah. Kemudian balik lagi, namorakulah. Dicerai lagi 2, namorakulah. Itu kesempatan namorakulah yang kedua untuk bisa rujuk. Entah di masa idah atau di setelah masa idah, namorakulah. Tapi kalau yang ketiga, namorakulah. Yeah. Anti tolik yang ketiga, ini namorakulah. Namanya na'amarakullahu fikum, cerai atau tolak bain. Inilah yang kemudian disebut dengan bainunatul kubrah, perpisahan besar. Yeah. Yang semacam ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutnya, yeah. Wa in talaka falatahillahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayrah. Kalau sudah 3 kali kok dicerai, 2 kali kok yang ketiga dicerai lagi, na'amarakallahu fikum, falatahillahu hatta tankiha zawjan ghayrah. Maka istri tersebut tidak halal bagi suaminya sampai dinikah oleh suami yang lain. Nah di sini na'amarakallahu fikum, yeah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafad zawjan ukhrah, suami yang lain. Berarti na'amarakallahu di samping akad, karena dia sebagai suami, karena enggak mungkin jadi suami kalau tanpa akad, na'amarakallahu. Sementara ya yang hazujun nikah di situ na'amarakallahu, maknanya jima. Sehingga semata-mata enggak akad enggak cukup, na'amarakallahu, diperkuat dengan apa? Hadis ini. Na'amarakallahu. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, Aisyah menceritakan, talaqa rajulun imra'atahu salasan. Ada seorang laki-laki, yeah, yang mencerai istrinya 3 kali. Namanya namorak Rifa'ah Al-Qurani. Ya, yeah, Rifa'ah Al-Qurani. Laki-lakinya ya namorak love. Ya. Yeah. Berarti ini adalah kasusnya istrinya Rifa'ah Al-Qurani. Namanya siapa saya enggak tahu. Perlu dicek lagi namorak love, ya, namorak love. Ikhwali fillah rahimakumullah. Ya, fatazawwaja rajulun. Ya, akhirnya wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki atau orang lain menikahi dirinya. Mereka menikahi perempuan tersebut. Ya, Abdurrahman. Ya, Ibnu Zubair kalau enggak salah. Nama barakallahu. Abdurrahman Ibnu Zubair namanya. Rajul. Wallahu a'lam bishawab. Di tengok lagi nama barakallahu. Ya, khalifah bin Rahman rahimakumullah. Summa talaqaha. Kemudian lelaki tersebut menceraikannya, yaitu suami yang kedua. Menceraikannya. Namarakallahu fikum qabla ayyad hula biha. Nah, di sini ada cerita namarakallahu fikum. Jadi kalau bidin rahmanakumullah, ya, perempuan tersebut datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Cerita, ya Rasulullah, saya dulu adalah istrinya Rifa'ah Al-Qurati. Kemudian dia menceraikan saya 3 kali. Kenapa ya? 3 kali. 3 kali. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu itu entah, warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu saya dinikah sama Abdurrahman Ibn Jubair. Walaupun rahmatullah. Ternyata saya dapati dia itu habbatus saum. Tahu habbatus saum? Iya. Lembrek. Lemes. Ya, loyo. Nama orang kelau. Enggak semangat. Enggak jantan. Nama orang kelau. Iya. Sebenarnya ketika melihat seperti itu, Rasul langsung paham. Berarti antum pengin itu ya, pengin balik sama Rifa'ah ya. Nawarakallahu fik. Ya, beli banget. Lah, kenapa? Enggak bisa, enggak bisa. Ya. Nawarakallahu. La hatta taduki usailatahu wa yaduku usailataki. Enggak bisa. Sampai suami yang kedua kamu, ya, itu merasakan nawarakallahu madunya kamu. Namarakalafikum dan kamu pun merasakan madunya. Ya kalau dibintah makmum itu kinaya ya. Kalau dibintah makmum dan orang Arab biasa seperti itu. Kalau menceritakan sesuatu yang enak-enak itu ya dengan madu. Ya jangan jangan itu dulu namarakalaf. Itu kinaya namarakalaf. Ya kalau dibintah namarakalaf jami'an namarakalaf. Nah di sini namarakalafikum Imam Bukhari dengan lafadz Imam Muslim. Mampu kuali dan muslim dan ini adalah hadis yang terdapat pada lafaz Imam Muslim mengatakan fa'arat zawjuha ayat zawwaja na'am warakallahu di sini na'am warakallahu fikum ya ada informasi baru kalau begitu kalau dalam riwayat yang itu yang sebelumnya saya ceritakan itu istrinya na'am berupaya na'am warakallahu fikum ingin balik sama apa suaminya yang pernah dalam hadis ini suaminya juga ingin balik namorokloh mungkin pada apa ya pada ini nyesel gitu ya namorokloh ya ngapain kok cerai ya namorokloh ya sudah enak-enak kok diceraikan gitu ya namorokloh akhirnya suaminya juga pengen istrinya juga pengen artinya suami yang pertama namorokloh Rifa'ahnya walaikum warahmatullah fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andari. Lalu, ya, orang tersebut, yakni suaminya, nawarakallahu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, istrinya yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, berarti memang dua-duanya nawarakallahu fikum yang ingin balik. Ya, ya qalibitul rahmatullah. Nah, makanya nawarakallahu fikum, kalau kasusnya ya suami ya berniat balik dengan istri yang sudah cerai tiga dengan mengumpulkan upaya namoraklaf agar istrinya halal kembali untuknya maka dialah yang disebut dengan muhallal lahu. Nah, hadirinlah ya dan namoraklafikum suami kedua yang ada kong kali kong dengan suami yang pertama disebut dengan muhallil. Namarakallahu. Tapi kelihatannya namarakallahu fikum ini posisinya namarakallahu fikum berjalan normal begitu. Cuman setelah berjalan mendapati perkara-perkara yang tidak itu tidak mereka namarakallahu fikum sepakati sesuai dengan keinginan mereka, mereka pun melakukan semacam ini. Kalau dibicarakan Allah. Faqala maka Rasulullah SAW mengatakan hatta yazuqal akharu min usailatiha. Lah, enggak bisa. Ya. Yeah. Mas ya, yeah. Enggak bisa Mas ya. Yeah. Sampai suami yang kedua itu ya yeah, merasakan kenikmatannya. Ya yeah, karena memang usailah aslun itu kan ewah lam kinaya untuk segala sesuatu yang dianggap nikmat ya. Nah. Kalau belum menikmati ya jangan, enggak boleh. Mada qala awal. Apa yang telah dirasakan oleh suami yang pertama. Ya khalifatun rahmatullahi. Ini lafadznya. Hadisnya mutafakun alaih. Wallafdu li muslimin. Disepakat di atasnya. Dan lafadznya milik Imam Muslim. Rahimahullah. Khalifatun rahmatullahi. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis ini ada versi yang lain. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin rahimakumullah wa jami'an wa barakallahu fikum. Dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan na barakallahu fikum ikhtilaful ulama fi ma'nal usailah. Khaliwatin rahmakumullah. Naam. Ikhtalafa fil murati bil usailah. Para ulama berselisih tentang makna usailah. Apa yang dimaksud dengan usailah? Fakila, ada yang mengatakan usailah itu maknanya adalah inzalul mani. Nah, keluarnya air mani. Fa'inna tahlilah, kalau begitu na'am warakallahu fikum. Perhatikan amara kalau. Kalau begitu nam at-tahlil la yakunu illa bidzalik. Faham ya amara kalau sedikit apa ya agak mendalam ya amara kalau. Apa nih? Tapi harus disampaikan nam gitu ya. Siap kan? Amara. Sekali bin rahmakumullah. Tapi jangan dibayang-bayangkan. Amara kalau. Sekali bin rahmakumullah. Di tahlil itu amara kalau ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud usailah itu inzalul mani. Kalau dimanakan seperti itu berarti tahlil penghalalan istri yang telah dicerai tiga untuk suami yang pertama itu baru bisa terjadi kalau terdapat hal itu. Afan ya, amara kalau. Kalau meskipun sudah afan, ya timba masuk sumur, ya. Tapi belum inzal, enggak masuk. Paham ya? Iya, enggak usah dilanjut ya. Sudah cukup dipahami kan? Alhamdulillah nawar. Qalibatun hamkumun. Wa dzahaba ilai al-Hasan. Ini pendapatnya Al-Hasan. Nawar kalau. Qalibatun rahmakumun. Faqal jumhur. Jumhur berpendapat maksud usailah kata mereka usailah itu kinayatun alil mujamaah. Usailah itu adalah sekedar kinayah saja terkait dengan namarakallahu fikum al mujamaah. Ya mujamaah ya, enggak usah terjemahkan, paham sendiri ya. Wahuwa yang namanya mujama'ah itu adalah taghibul hasyafati minar rajuli fi farjil mar'ah. Bas gitu tok. Nih, jadi segala nyucuk gitu saja namarakallahu fikum kalau sudah kalau namarakallahu fikum hasyafanya terpendam ya. Maka sudah masuk usailah meskipun enggak inzal. Meskipun tidak terjadi inzal. Sehingga na'amarakallahu fikum. Yakunu tahlil bihi. Tahlil terjadi dengannya. Nikah na'am kemudian terjadi. Meskipun tidak inzal. Sudah terjadi tahlil. Ini pendapatnya jumhur. Paham ya? Paham ini? Na'amarakallahu fikum. Ikhalibitin rahmakumullah. Nah. Khalifatun rahmah rahmakumullah. Kata beliau, wa yakfi minhu ma yujibul had wa yujibus sidaq. Maka cukup dengan terjadinya hal itu sesuatu yang mewajibkan seorang di hukum had dan seorang wajib membayar nam mahar. Dengan itu namarakallahu. Artinya namarakallahu fikum sebagaimana orang yang melakukan tindakan fahishah zina semata-mata masukkan hasyafahnya meskipun enggak inzal dan itu terjadi timba masuk sumur meskipun enggak inzal amarakallahu fikum ketangkep maka dia sudah harus dihukum had. Demikian pula terjadinya tahlil. Paham ya? Ini pendapatnya jumhur ulama. Paham ini? Dan antum tahu ya bedanya antara pendapatnya Hasan dengan apa pendapatnya jumhur ya? Tahu ya nomor kalau Hasan nggak sekedar masuk tapi harus inzal nomor kalau ya kalifitah maramukum nomor kalau wakal Azhari dan berkata Imam Al Azhari kata beliau as-sawab anna ma'nal usailah yang benar, bahasa makna usailah itu adalah halawatul jima, kenikmatan di dalam berhubungan. Ma'amarakallahu allati nam yahsulu bitaghyib hasafa, yang terjadi, yang semacam ini bisa terjadi dengan apa? Nam taghyibul hasafa, membenamkan nam raqlafikum kepala zakar pada apa? Pada farjinya, istrinya nam raqlaf. Gitu ya. Khalifah bin Rahman. Demikian kata apa? Kata Al-Azhari. Berarti ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama. Nah, barakallahu fikum. Ya qad baitullahikum. Tapi kalau Azhari ini barakallahu fikum menambahi dengan sifat. Ya. Sifatnya apa? Ya qad baitullahikum. Yani halawatul jima. Dia mendapatkan kenikmatan jima. Afana. Ya. Apa namara kelafum yang belum merasakan ya, jangan mikir macam-macam namara kelafum ya. Ya kalau kita tidak marah makmum, kemudian namara kelafikum waqal Abu Ubaid namara kelafikum, yang dimaksud dengan al-usailah ay ladzatul jima. Sama ya, ladzatul jima. Kata Abu Ubaid, na'am warakallahu, wal arabu yusamma kulla syai'in jastalidzuhu aslan. Nah, kembali pada apa? Penggunaan bahasa Arab ya. Khalifah bin Umar, orang Arab mengistilahkan untuk sesuatu yang ya, nikmat dengan ungkapan asal. Ya, madu, na'am warakallahu. Khalifah bin Umar. Nah, ikhwal fiddin rahman wa rahimakumullah. Fal hadis muhtamal. Maka hadis ini juga na'am barakallahu fikum mencakup makna itu. Yang jelas na'am barakallahu fikum ya. Yang kuat pendapatnya jumhur ulama. Ikhwal fiddin rahimakumullah. Dan ada pendapat yang lain terkait dengan makna usailah ini na'am barakallahu fikum. Jadi pendapatnya Sa'id Ibnu Musayyib. Qulu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah annahu yahsulu tahlil, terjadinya tahlil itu hanya semata-mata bil aqdi sahih, dengan akad yang sah. Ya. Itu pendapatnya apa? Pendapatnya Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, khalifah rahimahullah. Dikomentari oleh Ibnu al-Mundzir, dikomentari oleh Ibnu al-Mundzir untuk mendapatnya Sa'id bin Musayyib, namarqa. Ibnu al-Mundzir mengatakan, la na'lam ahadan wafaqahu alaihi. Kata Ibnu al-Mundzir, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang sepakat dengan Ibnu al-Musayyib dalam pendapatnya ini. Qadi bitlahmukum. Nah, dengan pendapatnya ini, demikian kata Ibn al-Mundzir, nam illal khawarij, kecuali kaum khawarij. Apa pendapatnya Ibn al-Mundzir, apa Ibn al-Musayyib tadi? Dengan mujarradul akad, na'am warakallahu fikum, akan apa? Terjadi yang namanya tahlil. Dan ini jelas menyelisih dari hadis ini, na'am warakallahu fikum. Ya, ya kan ibn al-Mundzir. Dan udurnya Sa'id bin Musayyib, barangkali ya hadis ini belum nyampe sama dia, sehingga dia pun berpedoman dengan wahir ayat wa in talaqaha fala tahillahu ya min ba'du hatta tankiha. Sebenarnya nikah di situ dimanakan sebagai apa? Akad. Ya, sehingga dengan terakhir ini na'am barakallahu fikum Ibnu Musayyib nampak mendapat semata-mata dengan akad, kelas selesai, terjadi tahlil baik dijimai atau tidak na'am barakallahu fikum ya. Maka ketika dicerai lagi sama suami yang kedua, meskipun belum pernah merasakan istrinya tadi na'am barakallahu fikum, suami yang pertama sudah halal Ini pendapatnya siapa? Sa'id Ibn Musayyib. Ya kan ibit lah malam. Sahih pendapatnya jumhur. Ya, jumhur ulama namarakul banyak husul tahlil itu dengan apa? Dengan adanya akad. Setelah itu dibarengi di apa? Di apa? Ditambah dengan apa? Adanya jima. Adapun syurutul inzal tidak dipersyaratkan. Pokoknya cuma jima online awal. Ya. Khairibitullah makum. Tidak dipersyaratkan. Sebagaimana pendapatnya Hasan. Namarakulah fikum. Harus inzal. Wallahualam bishawab. Ya khairibitullah makum. Antum bisa lihat. Nah penjelasan ini. Di dalam kitab Subuhul Salam. Karya Imam As-Sunani. Khairibitin rahmukumullah. Dalam kitab saya. Halaman 557. Cetakan Dalu Kutub Al-Ilmiyah. Ya khairibitin rahmukumullah jami'an. Wa barakallahu fikum. Nah. Dalam hadis ini nama warakallahu fikum terdapat beberapa faedah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, annahu yukanni min al-syai' allati yustahya min dzikri mimma yadullu alaihi. Ya. Jadi untuk mengistilahkan sesuatu yang kalau disebutkan itu memalukan ya namarakallahu fikum itu disyariatkan untuk namo jangan soroha. Ya, yeah. Seperti jima namarakallahu fikum di apa dikasih kinayah dengan apa usailah. Ini dia namarakallahu. Ya kan ibitin rahmaram. Dan mengenal warakallahu fikum di apa ditiadakan dalam Islam lah warakallahu hal-hal yang sifatnya corok-corok itu dia ditiadakan dalam segala apapun dalam apa itu ucapan maupun dalam perbuatan ya ditiadakan dalam Islam artinya Islam tidak mengikrarkan segala sesuatu yang corok-corok. Ya, namarakallahu. Kalau ada penggunaan kata yang enggak jorok, ya sudah cari yang enggak jorok. Meskipun untuk sesuatu yang afan. Ya, sudah saya tadi namarakallahu. Ya. Ya, kalau dibitin rahmatullahi. Nah, kalau dalam bahasa kita mungkin, kalau bahasa Arab, namarakallahu fikum, jima itu termasuk soroha ya, namarakallahu. Ya, makanya di itu dipakai usailah. Nah, warakallahu. Ya, kalau dalam bahasa kita, kita menyebut jima itu termasuk sesuatu yang kinayah, nah warakallahu. Ya. Dari apa bahasa ya, asli penyebutan dengan bahasa kita. Ya, paham ya? Wallahualam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan sudah termasuk nah warakallahu. Ya, kalau misalnya enggak termasuk ya antum bisa usulkan ke kita atau beri masukan ke kita. Nah, kita sudah berusaha untuk mencari bahasa-bahasa yang apa? Yang tidak mengandung unsur afan. Tadi jorok gitu ya. Nah. Ya kan itu lah, Bro. Nah. Liqauli qabla ayyad hula biha. Dengan ucapannya qabla ayyad hula biha. Ya, sebelum duhul dengannya. Nah, warakallahu. Wal muratu bid duhul. Dan yang dimaksud dengan duhul al-jima. Makanya, nah. Lafad ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab. Itu sudah apa? Lafad soroha. Ya, lafad soroha. Nah, warakallahu. Lafad kinanya duhul. Paham ya? Wallahualam bishawab. Wa kada ja'a fil Qur'an. Demikian pula yang datang dalam Al-Quran. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman min nisaikumul lati takhaltum bihinna ya dari istri-istri kalian yang engkau telah duhul dengannya. Nah, warakallahu. Ini terkait dengan Rabibah. Jadi, Rabibah itu mas-mas ya. Kalau misalnya antum nah warakallahu fikum nikah. ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikah dengan janda punya anak perempuan. Ya. Maka anak perempuan itu namanya Rabibah. Ya. Anak kawan dari istri kita yang janda tadi. Khairi bin Tahmakumullah. La Rabibah itu na'amarakallahu fikum baru jadi mahrammu, ya. Ya. Ketika engkau menikahi ibunya dengan syarat na'amarakallahu ibunya telah engkau duhuli. Baik ini ya na'amarakallahu duhuli. Sebagaimana Al-Qur'an. Paham ini? Na'amarakallahu. Berbeda dengan na'amarakallahu fikum. Berbeda dengan bapak kita yang menikahi wanita. Kalau bapak kita menikahi seorang wanita, na'amarakallahu fikum, ya. Maka semata-mata na'amarakallahu fikum akad dengan bapak kita, maka wanita terus sudah haram dengan kita. Paham ya? Semata-mata, meskipun wanita tersebut gak diduhuli sama bapak kita. Ya. Tapi kalau kita menikahi wanita, dan wanita tersebut punya anak, anaknya itu akan menjadi mahram kita, kalau kita sudah yeah, bersama dengan ibunya. Paham ini? Dipahami ya? Itu perbedaannya. Na'warakallahu. Khalifidin rahmatullahi. Wa in fawaiti, dan termasuk faedahnya, kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, annaha law tazawwajat bizawjatin akhar, wa baqiyat indahu sanatan, au akthar, thumma talaqa biduni jima'in, fa inna la tahillu lil awwal la budda min jima'in. Masya Allah, sampai dikasih faedah sama Syekh Muhammad bin Sulaimin untuk menekankan. Nah, jadi enggak semata-mata akad. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, seandainya ada seorang wanita yang telah dicerai tiga, na'amarakallahu, ya, kemudian dia menikah dengan laki lain dan sudah bersama dengan laki yang lain tadi selama setahun. Dan hidup bersama dengan laki yang kedua tadi selama setahun, na'amarakallahu. Tapi selama itu lelaki tadi belum merasakan duhul dengan wanita tadi, na'amarakallahu. Maka haram bagi suami yang pertama menikah dengan. Jangankan setahun, hatta 10 tahun, hatta 20 tahun. Kalau seperti itu kondisinya haram, enggak bisa. Gitu ya. Kalimat yang paham. Nah, karena Rasul mengatakan, la hatta tazuki usailatahu wa yatuku usailataki. Tuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya, min fawaidil hadis annau idza tasarrafal insan tasarrufan lakinnu ala khilafi syar'i wa huwa ya'taqidu sahihan fa innahu la ibrata bi tasarrufi. Bahwasanya apabila ada seorang melakukan tindakan dengan sebuah tindakan amarakallahu, akan tapi tindakan tersebut menyelisih syariat dalam keadaan dia meyakini bahwasanya tindakan tadi benar, fa inna la ibrata bi tasarrufi, maka tindakan tersebut tidak dianggap fauna. Maka di sini amarakallahu fi hadzal mar'ah lamma tulliqat dhannat anna at-tasarrufa hadza yubihu lizawj, na'amarakallahu fikum. Nah, di sini na'amarakallahu fikum, wanita ini ketika telah dicerai dengan cerai tiga, dia menyangka na'amarakallahu fikum dengan tindakannya tadi minta supaya suami yang kedua, na'amarakallahu fikum, mencerainya setelah itu akan menjadi halal bagi suami yang pertama, maka tindakannya sebenarnya tidak dianggap. Tidak dianggap. Sampai na'amarakallahu fikum memenuhi kriteria syar'i. Na'amarakallahu fikum teranggapnya tahlil. Na'amarakallahu. Nah, kriteria syar'i yang menjadikan dia menjadi halal kembali untuk suami yang pertama adalah menikah dengan nikah yang sah, dijima'i, dan secara normal dicerai kembali. Baru halal bagi yang pertama. Ya. Qadibitullah makmum. Nah. Ya qadibitullah makmum. Demikian. Jadi beliau mengatakan lamma apa tuliqad dhannat anna tasarruf hadha yubihu lizawjil awwal fa bayyana nabi alaihi salatu wasalam anna la tahillu hatta yadkhula fiha. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan namaraqlahu fikum hal semacam itu tidaklah menjadi halal baginya sampai suami yang kedua namaraqlahu fikum merasakan kenikmatan dari wanita tadi. Allah alam. Ya. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan hadis ini. Mudah-mudahan dipaham. Nah, barakallahu fikum. Afan, seorang lelaki merantau entah kemana. Nah, dia meninggalkan istrinya di kampung dan telah lama si suami tidak memberi kabar kepada istrinya. Sebut saja 3 tahun. 3 tahun ya, nah, masih kecil. Nah, ada salah tuh sampai 17 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya, apakah kondisi yang seperti itu? Ya, seperti ini namar telah dikatakan cerai tidak. Tidak dinyatakan cerai. Namar kalau. Kalau dibilang hukum. Dan apakah si istri tidak secara otomatis cerai tidak? Ya, kalau semacam itu antum bisa namar kalau mungkin istri sudah namar kalau rindu sekali biasanya mendapatkan namar kalau perlakuan-perlakuan khusus ya namar kalau lama. Ya, bisa antum langsung apa datang ke qadhi, ke hakim namar kalau mengatakan semacam itu. Dan apapun yang diputuskan ke hakim itu yang jadikan apa? Pegangan. Namor. Tapi semata-mata karena ditinggal 3 tahun namoraqlahu fikum, tidak ada kabar gembira, maka tidak putus. Tidak kemudian jatuh cerai. Namoraqlahu qalibitullah, bahkan disebutkan dalam di sebagian biografinya salaf kita ikhwanifitullah makmumah, ya, meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil. Ya, qalibitullah makmumah. Pergi menuntut ilmu, terus kemudian tidak ada kabar gembiranya, kabar beritanya ya, namaraqlahu fikum, sampai akhirnya mendapati anaknya, dan itu sudah 17 tahun berjalan. Ya, khadifitunahmukum. Sampai anaknya yang ya ditinggalkan masih dalam kandungan besar, namaraqlahu fikum. Dan tidak dinyatakan cerai. Kan itu ya, khadifitunahmukum. Nah, makanya tadi namaraqlahu fikum, kalau dia tidak sabar, maka bisa datang kepada hakim. Pak hakim, suami saya telah meninggalkan saya selama sekian-sekian tahun. Namaraqlahu fikum. Dan saya juga butuh namaraqlahu fikum adanya pendamping itu. Misalnya seperti itu namaraqlahu fikum. Maka kita lihat, tinggal lihat keputusan hakim bagaimana. Biasanya hakim langsung namaraqlahu fikum mencari informasi terkait keberadaan suaminya. Ya, ketemu alhamdulillah, kemudian langsung ditanya, "Gimana kamu?" Ya. Terhadap suami apa istrimu ini, sudah lama kamu tinggalkan dia kalau ketemu. Namaraqlahu fikum. Ya qalibillah makum. Kalau dia mengatakan, "Oh enggak, dia masih istri saya." Gitu ya, namaraqlahu fikum. Ya, ya qalibillah makum. Maka enggak. Ya, dan hakim bisa memaksa dia untuk memutuskan balik, ya, atau dicerai, gitu ya. Ya kalau dibentah marham. Nah, itu kalau misalnya kehilangan beritanya itu pada momen-momen kondisi-kondisi yang mungkin kan suami itu balik, seperti namaraqlahu fikum, pergi thalabul ilmi. Itu kan situasi yang memungkinkan seorang itu balik, kan gitu ya, atau pergi kerja. Nah, mungkin kan soal itu balik. Perbedaan amarakallahu fikum ketika momen hilang beritanya itu pada momen yang dimungkinkan besar suami ini enggak balik. Nah, amarakallahu. Kan itu ya. Ya qali bin rahmakum. Naik kapal amarakallahu fikum mau merantau. Ternyata kapalnya tenggelam. Ya, tenggelam mati kabeh amarakallahu fikum ketemu jasad. Suaminya enggak ketemu. Kan pencarian terus amarakallahu. Ya, qali bin rahmakum. Ya, maka disampaikan ke qadhi amarakallahu fikum, yes, pokoknya ditunggu sampai sekian tahun. Gitu ya. Masa penungguan itu tunggu sampai selesai amarakallahu fikum belum balik. Ya, maka dinyatakan putus oleh qadhi. Ya, bukan kita yang putus, oleh qadhi, oleh hakim. Ya qali bin rahmakum. Kalau sudah dinyatakan putus amarakallahu fikum, saat itu dia mengambil masa iddah. Paham ya? Masa iddah amar. Selepas masa iddah boleh nikah. Kalau ternyata pas baru nikah, suaminya datang, tuk. Hei, assalamualaikum gitu ya. Datang, lu kok datang? Ya, maka istri tadi dikasih tahir. Ya, dikasih tahir. Dia milih, kamu sama suami itu apa sama suami baru? Kan itu ya. Ya sudah, suami yang lama saja. Misalnya, ya sudah, diserah dan balik kepada suami yang lama. Paham ya? Wallahu a'lam bish. Nah, barakallahu fikum. Ini sangat dalam sekali. Ini pertanyaannya. Siapa enggak? Nah, kalau inzalnya Assalamualaikum.